Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. قوم مسلمين والمسلمات pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita manjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang sempurna, sifat-sifat yang sempurna. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap kenikmatan yang diberikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah nikmatul hidayah. Nikmat untuk mendapatkan hidayah, hidayah taufik wal qabul. Hidayah berupa taufik dari Allah. Ya. Wal qabul, menerima al-haq. Maka ini adalah anugerah yang teragung yang diberikan kepada seorang hamba. Pada kesempatan yang lalu, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah membaca tafsir Al-Fatihah secara ringkas. yang merupakan karya dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Semoga apa yang kita baca tersebut bisa bermanfaat bagi kita, bisa kita amalkan apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah tersebut, bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Kemudian insyaallah mulai malam hari ini, setiap pekannya, setiap malam Jumat, kita akan membacakan tafsir surat Al-Kahf. Tafsir surat Al-Kahfi karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di antara alasan kenapa dipilih surat Al-Kahfi ini, dikarenakan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi ini pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, begitu juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, kemudian oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan selainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ah adha'a lahu minan nur fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi lailatal jum'ah pada malam Jumat, Allah akan menerangi untuknya sebuah cahaya antara dirinya dan Al-Baitil Atiq, yaitu Al-Ka'bah. Di dalam riwayat yang lain, beliau berkata, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan meneranginya cahaya di antara dua Jumat. Ini apa yang paling kuat dari hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi baik pada malam Jumat atau hari Jumat. Selain itu, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafiza ashra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia dilindungi dari Ad-Dajjal. Maka ini beberapa keutamaan dari membaca surat Al-Kahfi, terutama pada malam Jumat atau hari Jumat. Dan begitu juga barang siapa, atau keutamaan bagi mereka yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Kita langsung masuk kepada materi kita, yaitu membacakan tafsir surat Al-Kahfi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Suratul Kahfi Makkiyah. Surat Al-Kahfi ini adalah surat Makkiyah. Wastasna ba'dul mufassirin ba'dul ayat. Dan sebagian dari ahli tafsir mengecualikan sebagian ayat. Awaluha, al-ayatul ula ila as-samina. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Wa ayatun raqmi 28. Ayat yang ke-28. Wa min 107 ila 110. Ayat ke-107 sampai ke-110. Ala annaha madaniyah. Ya, bahwasanya ayat-ayat ini yang dikecualikan ini, yaitu ayat 1 sampai 8, kemudian ayat yang ke-28, kemudian ayat 107 sampai 110. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat madaniyah. Walakin hadzal istitsna yahtaju ila dalil. Akan tetapi pengecualian ini membutuhkan dalil. Li'anna al-asla anna suwaral makkiyata makkiyatun kulluha wa anna al-madaniyata madaniyatun kulluha. Fa idza ra'aita istitsna'an fala budda min dalil. Akan tetapi pengecualian ini butuh terhadap dalil, karena asalnya surat-surat makkiyah, maka dia makkiyah seluruhnya. Begitu juga surat-surat al-madaniyah, maka dia madaniyah seluruhnya. Kalau di situ ada pengecualian, maka harus berdasarkan dalil. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan surat al-makkiyah dengan al-madaniyah ini? Apa pengertiannya? Wal-makki ma nazala qabla al-hijrati. Wal-madani ma nazala ba'da al-hijrati. Hatta wa in nazala bi ghairil madinah. Al-makki adalah apa yang turun sebelum hijrah. Maka ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka ayat-ayat ini disebut makki. Ya, atau makkiyah. Adapun yang al-madani adalah apa yang turun setelah hijrah. Walaupun ya dia turun selain di kota Al-Madinah. Selain di kota Al-Madinah. Mislu qawlihi ta'ala, al-yawma akhmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Seperti ayat ya, ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah, firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatku, wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ya. Faqad nazalat bi Arafah ama hajjatil wada. Maka ayat ini turun di Arafah. Ya. Tahun atau pada pelaksanaan Haji Al-Wada. Ya, poinnya di sini adalah bahwasanya ayat ini walaupun turun di Arafah, ya, dan Arafah ya secara letaknya lebih dekat berada atau lebih dekat ke Mekah daripada ke Al-Madinah, tetap ayat ini dinamakan ayat Madaniyah. Ya, karena dia turun setelah hijrah. Ayat ini turun setelah hijrah, walaupun turunnya bukan di kota Al-Madinah. Ya, ini yang perlu dipahami dari pengertian kalau kita dapatkan tentang ya bahwasanya surat ini makkiyah, surat ini madaniyah. Apakah ini maksudkan makkiyah madaniyah itu turunnya di Mekah kalau makkiyah dan turunnya di Madinah kalau dia madaniyah? Ya, secara umum demikian, akan tetapi lebih tepat untuk dikatakan bahwasanya surat-surat makkiyah, ayat-ayat makkiyah adalah yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat madaniyah, begitu juga surat-surat madaniyah adalah yang turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun turunnya bukan di kota Madinah. Qala Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Baik. Kita sudah mulai masuk kepada ya ayat pertama sampai ayat ketiga dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala firman, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah tidak menjadikan dalam kitab tersebut kebengkokan. Qayyima, kitab yang lurus, yang mustaqim. Liyundhira ba'san syadidan min ladun, yaitu agar Allah memberikan peringatan tentang adab yang sangat dahsyat dari sisinya. Wa yubashshiral mu'minin, dan Allah memberikan kabar gembira. Kepada kaum mukminin, Alladzina ya'maluna salihat, yang mereka beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Memberikan kabar gembira bahwasanya mereka mendapatkan ajran hasanah, pahala yang sangat baik. Makithina fihi abada, mereka berada padanya selama-lamanya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah fi tafsiri hadhihi al-ayat qauluhu ta'ala alhamdu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdu huwa wasful mahmud bil kamali mahabbatan wa ta'dhiman. Alhamdu adalah wasful mahmud, mensifati yang dipuji dengan kesempurnaan, diiringi dengan rasa kecintaan dan pengagungan terhadap yang dipuji. Ini makna alhamd. Ya. Susunan katanya ha mim dal, ha mim dal. Wa biqaulina mahabbatan wa ta'dhiman kharajal madh. Ya. Maka perkataan kami bahwasanya alhamdu itu harus diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan, maka keluar dari sini al-madh. Ya, al-mim wad-dal wa ha, susunannya demikian. Al-madh yang secara maknanya pun pujian. Ya. Alhamd pujian, al-madh pujian. Tetapi di situ ada bedanya. Li'anna al-madha la yastalgim al-mahabbata wa ta'zim. Ya, kalau menggunakan kata al-madah, ini tidak ya yastalgim, tidak ada konsekuensi kecintaan dan pengagungan. Ya. Bal qad yamdahul insanu syakhsan la yusawi fulusan walakin liraja'i manfaatin aw daf'i madarrah. Bisa saja seorang itu memuji ya suatu sosok yang dia itu sama sekali tidak ada harganya. Ya, memuji seorang yang tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Ya. Akan tetapi dia memujinya dalam rangka mendapatkan manfaat atau ya mencegah dari madarat. Ada maslahat yang dia inginkan. Ada madarat yang dia hindari. Akhirnya dia puji. Maka ini tidak disebut alhamd, tapi al-madah. Ya, karena al-madah dia di situ ada bentuk al-mahabbah wa ta'zim. Ammal hamdu fa innahu wasfun bil kamal ma'al mahabbati wat ta'zim. Ya, adapun alham itu adalah pensifatan. Kita mensifati siapa yang kita puji dengan diiringi ya kecintaan dan pengagungan terhadapnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Dan Allah hadza ismun alamun alallah mukhtassun bihi la yusafu bihi ghairuhu wa huwa alamun ala dzatil muqaddasati tabaraka wa ta'ala. Allah adalah nama. Ya, nama untuk Allah yang khusus untuknya. Tidak ada yang boleh disifati dan dinamakan dengan Allah ini selain Allah. Ya. Selain Allah tidak bisa kita namakan ya dengan Allah, tidak boleh. Dan ini merupakan nama terhadap nama zat yang maha suci tabaraka wa ta'ala, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Ya. Kalimat jumlah alhamdulillahi alladhi anzala, hal hiya khabar? Aradallahu subhanahu wa ta'ala an yukhbira ibadahu bi annahu mahmud, aw hiya insha'un wa tawjih ala annana nahmadullaha ala hada, aw il jami'. Di sini ada pertanyaan. Kalimat alhamdulillahilladzi anzala dan seterusnya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ya kepada hambanya kitab, apakah ini hanya sekedar khabar dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang Allah inginkan bahwasanya Allah mengkhabarkan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah Mahmud ya, yang dipuji, zat yang berhak untuk dipuji, aw hiya insya'un wa tawjih, atau justru ini bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita memuji Allah ya dengan bentuk yang seperti ini, awil jami atau kedua-duanya? Al jawab al jami, maka jawabnya adalah semuanya. Fahuwa khabar min Allah an nafsihi, ini adalah ya khabar dari Allah tentang dirinya, bahwasanya Allah itu berhak untuk dipuji, bahwasanya Allah itu berhak dipuji karena menurunkan kepada hambanya Alkitab dengan sifat-sifatnya. Ya. Begitu juga wa huwa irsyadun lana an nahmadallaha azza wa jalla ala dzalik. Begitu juga ini merupakan bimbingan bagi kita agar kita memuji Allah ya ala dzalik. Dalam keadaan demikian, yaitu bahwasanya kita memuji Allah ya, dikarenakan Allah telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Alkitab yang tidak ada kebengkokan, Alkitab yang mustaqim, yang lurus. Ya, sebagai pemberi peringatan atas azab yang sangat pedih bagi orang-orang kafir. Dan pemberi kabar gembira bagi mereka yang beriman dan melakukan amal saleh, bahwasanya mereka mendapatkan pahala yang baik. Abdihi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan hamba di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasofahu ta'ala bil ubudiyah, Allah mensifati ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-ubudiyah, yaitu dengan penghambaan, bahwasanya dia adalah seorang hamba ya. Li'annahu a'badul bashari lillahi azza wa jalla, karena beliau adalah seorang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qad wasafahu ta'ala fi bil ubudiyah fi halatin thalath. Allah mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil ubudiyah, dengan sifat penghambaan, bahwasanya dia adalah seorang hamba pada tiga keadaan. Ya, poin yang ingin disampaikan di sini, ya, bahwasanya pensifatan seorang hamba sebagai hamba Allah ini adalah pensifatan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita jin dan manusia adalah dalam rangka menghambakan diri-diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Agar mereka menghambakan diri-diri mereka hanya kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin seorang itu tunduk, semakin seorang itu betul-betul menghambakan dirinya hanya kepada Allah, semakin dia mentauhidkan Allah, semakin dia beribadah hanya kepada Allah, maka pada hakikatnya dia semakin menjadi hamba Allah yang sejati. Ya, predikat sebagai seorang hamba Allah ini adalah predikat yang sangat istimewa. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat ini, sifat hamba ini, penghambaan ini, ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keadaan-keadaan istimewa. Ada tiga keadaan yang disebutkan. Yang pertama, hal inzalil Quran alaihi kama fi hadhil ayah. Dalam keadaan diturunkannya Al-Quran kepadanya, ya, sebagaimana dalam ayat ini. Ini adalah, ya, momen, ya, peristiwa yang istimewa menurunkan kitab. Ketika peristiwa istimewa ini Allah sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba. Ya. Yang kedua, fi halid difa'i anhu sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan pembelaan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wa in kuntum, seandainya kalian itu dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan terhadap hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembelaan terhadap Rasulullah ketika dalam keadaan ini disifati beliau sebagai seorang hamba. Fatu bi surati min mislih, maka datangkanlah surat yang semisalnya. Ya, satu surat yang semisal dengan surat yang ada pada Al-Quran. Serulah syuhada'akum, ya, min dunillah, penolong-penolong kalian selain daripada Allah. Kalau kalian itu benar-benar orang yang jujur, ya, maka dalam keadaan ini disifati beliau sebagai seorang hamba. Dan ini adalah sifat yang mulia. Ya, karena memang itulah, untuk itulah kita diciptakan, untuk menjadi benar-benar hamba Allah. Qala, yang ketiga, yang fi halil Isra bih, dalam keadaan beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam menjalani peristiwa Al-Isra. Qala ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah subhanahu wa ta'ala firman, subhanalladzi, maha suci, ya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa, yang kami berikan barokah pada sekitarnya, agar kami memberikan atau agar kami memperlihatkan padanya dari ayat-ayat kami. Sungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya, pada momen istimewa ini, ya, pada peristiwa yang istimewa ini, yaitu peristiwa Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala sifati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hambanya. Ya'ni fi ashrafi maqamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasafahu Allahu subhanahu wa ta'ala bi annahu abdun wa ni'mal wasf an yakuna al-insanu abdan lillah, yaitu pada keadaan-keadaan yang paling hebat, yang paling istimewa, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah seorang hamba. Maka ini adalah pensifatan yang paling baik, bahwasanya seorang itu menjadi hamba Allah, yaitu hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang hakiki, yang benar-benar menjalankan tugasnya, kewajibannya sebagai seorang hamba, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta qala al-'ashiqu fi ma'syuqatihi, ya, sampai seorang yang merindu terhadap kekasihnya, ya, seorang yang dia merindu kepada kekasihnya, dia mengucapkan la tad'uni illa bi ya 'abdaha fa innahu asyrafu asma'i, ya, jangan kalian seru aku kecuali dengan ya abdaha, wahai hambanya fulanah, fa innahu asyrafu asma'i, maka itu adalah namaku yang paling mulia. Ya, seorang yang merindu kepada kasihnya dalam keadaan kalau itu ya tidak sesuai syariat, maka itu haram. Tetapi ketika seorang itu terikat kecintaannya kepada suatu, maka dia ya menjadi hambanya. Maka ketika cinta kita terikat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, cinta kita terikat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita benar-benar menjadi hamba Allah, dan ini adalah suatu yang istimewa. Al-Kitab. Alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya al-kitab, ai al-Qur'an, yaitu al-Qur'an. Summiya kitaban, al-Qur'an dinamakan sebagai kitab li'annahu yuktab, karena dia ditulis. Au li'annahu jami', atau karena dia jami'. Maksudnya dia mengumpulkan, mengumpulkan perkara-perkara yang baik di situ. Li'annal katsba bi ma'nal jama'. Karena al-katsba maknanya adalah al-jama'. Wa li hadza yuqal al-katibah, yakni al-majmu'ah minal khail. Dikatakan al-katibah, yaitu maksudnya ya al-majmu'ah minal khair, yaitu sekelompok atau serombongan atau ya banyaknya al-khair, yaitu kuda. Wal-Qur'anu salihun li hadza wa hadza. Maka Al-Qur'an dinamakan kitab, dia bisa dengan makna ini atau yang ini. Fahuwa maktub, dia ditulis, bisa dengan makna maktub dia ditulis. Wahuwa aidan jami, dia juga jami, yaitu mengumpulkan, mengumpulkan perkara-perkara yang bermanfaat bagi manusia di situ. Walam yaja'allahu iwaja, ya, dan tidaklah Allah menjadikan Al-Quran ini kebengkokan. Ya. Lam yaja'al li hadzal Qur'ana iwaja. Allah tidak menjadikan dalam Al-Quran iwaja, kebengkokan. Yaitu di antara kebengkokan yang dimaksud adalah kedustaan dari khobar-khobar yang ada. Tidak ada. Semuanya adalah kebenaran. Ya, begitu juga hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Apakah itu perintah atau penlarangan, di situ tidak ada bentuk kedzaliman sedikit pun. Tidak ada bentuk kesia-siaan sedikit pun, semuanya hikmah. Ini yang dimaksudkan dengan tidak adanya iwaj, tidak adanya kebengkokan di dalam Al-Qur'an. Tidak ada kedustaan, tidak ada kedzaliman, tidak ada kesia-siaan, ya. Semuanya penuh hikmah, semuanya kejujuran dan kebenaran, semuanya keadilan, dan inilah yang disebut dengan mustaqim, lawan dari iwaj. Bahwasanya Al-Qur'an ini mustaqim, ya, betul-betul mustaqim, betul-betul lurus, khabarnya khabar shadiq, khabarnya khabar yang benar, tidak ada kedustaan sedikit pun, hukumnya adalah hukum yang adil. Perintah dan larangannya tidak ada kedzaliman sedikit pun, tidak ada sesuatu sedikit pun atau perkara yang yang sia-sia sedikit pun dalam Al-Qur'an. Walihada qala qiyama. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan qiyama. Wa qiyaman hal min qawlihi al-kitab. Sebagai hal, sebagai keadaan dari Al-Kitab. Bahwasanya Al-Kitab, Al-Qur'an ini adalah al-qiyaman, yaitu dia dalam keadaan mustaqim. Yakni hala kaunihi qayyiman. Dalam keadaan dia qayyiman, yaitu mustaqiman. Ya. Sebagai hal. Kalau dalam ilmu nahwu sebagai hal. Fa'in qala qa'il limadha lam naja'alha sifatan. Kenapa kita tidak jadikannya sebagai sifat dari Al-Kitab? Ya, dari sisi ilmu nahwu. Li'an al-kitab mansubun wa qayyiman mansub. Karena Al-Kitab dalam keadaan mansub, begitu juga qayyiman mansub. Fal jawab anna qayyiman. Baik. Tadi ada kesalahan harokat. Yang benar adalah qayyima, bukan qiyama. Qayyiman. Ya. Kenapa kita jadikan qayyiman sebagai hal, bukan sebagai sifat? Dalam keadaan kitab, dia mansub dan qayyiman mansub. Maka jawabannya, ya, ini dari sisi ilmu nahwu, bahwasanya qayyiman dia nakirah dan al-kitab ma'rifah. Ya, wala yumkin antusaful ma'rifatu bin nakirah. Baik. Ini dari sisi ilmu nahwu bahwasanya qayyiman nakirah dan al-kitab ma'rifah dan tidak bisa ya sesuatu yang ma'rifah disifati dengan nakirah. Harus kalau dalam bab an-na'at wal man'ut atau as-sifah al-mausufah atau al-man'utnya al-ma'rifah, maka an-na'atnya juga al-ma'rifah. Qala wa mana qayyima ay mustaqiman ghayatal istiqamah. Ya. Qayyiman yaitu mustaqiman. Bawahnya Quran ini betul-betul lurus. Ghayatal istiqamah. Pada puncaknya. Ya. Wahuna dhakara nafiyal aib. Awalan thumma isbatal kamal thanian. Maka di sini pertama Allah Subhanahu wa taala menafikan aib dari Al-Qur'an, menafikan kebengkokan dari Al-Qur'an. Bahwasanya dalam Al-Qur'an sama sekali tidak ada kebengkokan. Sama sekali tidak ada kebengkokan. Ya. Yang dimasukkan dengan kebengkokan tadi, tidak ada kedustaan dalam khabarnya, tidak ada kezaliman dalam perintah dan larangannya, tidak ada ya kesia-siaan, yang ada adalah hikmah yang sangat luar biasa. Ya, maka ini dinafikan dari Al-Qur'an. Kemudian ditetapkan kesempurnaan bagi Al-Qur'an, bahwasanya semuanya adalah kebenaran, kejujuran, ya, keadilan, ya, penuh hikmah dan lain sebagainya. Ya, wa hakada yang bagi antu khalliyal makan minal adza tsumma tad'al kamal. Ya, harusnya demikian. Kita kosongkan tempat itu dari ya kotoran-kotoran, gangguan, baru setelahnya kita letakkan al-kamal, perkara-perkara yang sempurna pada tempat itu. Ya, sehingga hasilnya tidak ada yang mengganggu dari kotoran-kotoran, dari yang jelek-jelek. Ya. Tidak ada. Walihada yuqal at-tahliyah qabla tahliyah. Karena itu dikatakan dalam perkataan hikmah at-tahliyah qabla tahliyah. Yaitu dikosongkan terlebih dahulu baru diisi dengan perkara yang baik. Ya di qabla an tuhalliya asy-syai. Ya, akhillal makan amma yunafi at-tahalli tsumma hallih. Sebelum engkau menghiasi sesuatu, maka kosongkan, bersihkan tempatnya dari apa yang bertentangan dengan makna hias, kemudian baru dia dihiasi. Ya. Dinafikan dulu dari aib, kemudian baru disifati dengan kesempurnaan. Wa fi qawlihi ta'ala walam yaj'allahu iwaja. qayyima. Ya. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walam yaj'al lahu iwaja, dan tidaklah Allah jadikan padanya iwaja, kebengkokan. Kemudian di situ stop, ada saktah. Ya, kita stop di situ. Qayyima. Ya. Dalam keadaan dia mustaqim. Dalam keadaan dia lurus. Tanbih, di sini terdapat tanbih, ya. Bentuk peringatan. Wa huwa annahu yajibul wuquf ala qawlihi wa lam yaj'al lahu iwaja. Wajib kita berhenti pada sampai pada firman Allah walam yaj'al lahu iwaja. Stop di situ. Berhenti di situ. Ya, li'annaka law wasalta la sara fil kalami tanaqqut tanaqqut it yuhimu annal ma'na lam yakun lahu iwajun qayyimun. Ya, kita stop. Walam yaj'al lahu iwaja. Stop di situ. Baru dilanjutkan qayyima. Baru dilanjutkan qayyima. Karena kalau disambung, ya, walam yaj'al lahu iwajan qayyima, misalnya di situ ada bentuk tanakut, saling bertentangan. Karena iwaj dan qayyim dua perkara yang bertentangan, tidak mungkin dia bertemu dalam, ya, satu hal. Ya. Maka hikmah berhenti di iwaja di sini adalah untuk tambih, mengingatkan bahwasanya dia tidak ada iwaj. Tidak ada kebengkokan dalam Al-Quran. Yang ada adalah qayyima, kelurusan. Ya. Karena kalau digabungkan akan mengesankan bahwasanya, ya, tidak ada dalam Al-Quran itu iwat dan tidak ada juga qayyim. Bagaimana? Tidak ada iwat, tidak ada kebengkokan, tidak ada kelurusan. Terus apa? Ya. Maka ini sangat bertentangan. Tapi tidak ada kebengkokan, kemudian berhenti. Qayyima, justru yang ada adalah kelurusan, ya, kemustaqiman. Summa bayyana ta'ala al-hikmata min inzalil Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hikmah diturunkannya Al-Qur'an fi qawlihi liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihat annalahum ajran hasana. Insyaallah tentang penjelasan dari hikmah diturunkan Al-Qur'an ini akan kita terangkan dan kita baca pada pertemuan yang berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada pertanyaan, mungkin tidak semuanya yang saya jawab karena terbatasnya waktu. Saya baru mengenal manhaj salaf. Yang ingin saya tanyakan, kitab apa saja yang harus saya pelajari untuk orang yang baru, ya, mengaji seperti anak? Syukran. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah manhaj yang mendahulukan perkara tauhid. Karena inilah perkara yang paling mendasar. Karena dengan tauhid, ya, seorang mengenal tauhid, kemudian dia mengenal apa itu kesyirikan dan menjauhinya. Ini yang menjadi modal utama dia untuk bisa selamat baik di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat. Maka yang paling pertama untuk dipelajari adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan tauhid, seperti al-usul thalathah, al-qawaid al-arba, ya, begitu juga al-usul sittah, begitu juga kitab tauhid, yang semua ini adalah karya dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Apa hukumnya bertukar kado dengan sesama muslim, ya, saling memberikan hadiah, ya, ini adalah perkara yang baik, ya, yang dianjurkan pada sesama muslim, yang insya Allah dengan saling memberikan hadiah, ya, ini akan menimbulkan ulfah, ya, menimbulkan kedekatan, menimbulkan persatuan di antara sama muslim. Wallahu ta'alam, itu yang bisa saya sampaikan atau saya jawab pada pertemuan malam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naqtafi lahuna subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.